ketika Syekhuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali ditanya pada kesempatan beberapa waktu yang lalu ini, maka beliau menegaskan mengatakan hadziru minhu, tahdzirlah orang ini, beri peringatan, yakni ikhwan salafiyin, dari orang ini. Kalimat singkat dari Syekhuna mengandung makna yang sangat luas. Kalimat singkat dari seorang alim ini akan membutuhkan beberapa majelis dari kita. Namun dalam kesempatan di hari ini, kita hanya punya waktu sejak sekarang hingga ba'da zuhur nanti. Mungkin itu hanya sebagian saja yang bisa dibahas. Kalau dahulu pada awal kedatangannya, antum semua sudah mendengar jawaban beberapa masyayikh yang saya sampaikan, saya nukilkan dalam salah satu muhadharah, di mana mereka semua pada waktu itu yang ditanya, nama-nama yang telah disebutkan saat itu, tidak mengenal, satupun dari mereka tidak mengenal siapa orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi ini. Maka ketika ikhwan salafin menanyakan kepada asatidzah, siapa Abdul Hadi Al-Umairi ini? Maka asatidzah menjawab, wallahu a'lam, kami tidak mengenalnya. Kami, kata para asatidzah, akan bertanya kepada masyayikh atau ulama yang ada di Al-Mamlakatil Arabiyyatus Saudiyah, yang ada di Arab Saudi, karena orang ini berasal dari sana. Maka kita ingin bertanya kepada masyayikh, siapa orang ini? Sebenarnya upaya asatidzah pada jawaban mereka yang pertama menjawab pertanyaan salafiyin dengan jawaban wallahu a'lam, adalah jawaban yang memang hakikatnya demikian, tidak mengenal siapa orang ini. Dan salafiyin bertanya dengan pertanyaan seperti itu adalah sebuah pertanyaan dan sikap yang terpuji, karena mereka sangat berhati-hati dalam menimba ilmu. Sikap salafiyin dengan pertanyaan seperti itu adalah bagian dari upaya mereka beramal dengan nasihat salaf, inna hadad dina ilmun, au inna hadad dina, au inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khudu dinahum, inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah sebuah agama atau akidah, keyakinan, din. Maka hendaknya kalian meninjau, melihat dari siapa kalian menimba ilmu. Terkhusus di zaman penuh dengan fitan dan semakin banyaknya ahlul fitan, sikap salafin yang seperti ini pada dasarnya adalah sikap yang terpuji. Maka asatidzah pun berusaha bertanya kepada masyayikh sebagai upaya untuk mengembalikan perkara umat kepada para ulama. Dan sebagai upaya berhati-hati di dalam menimba ilmu atau merekomendasi seorang yang akan mengajar dan memberikan ilmunya kepada salafiyin. Maka walhamdulillah, dalam kesempatan umroh di akhir bulan Mei 2014, antara 20 hingga 29 Mei, maka saya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan beberapa masyayikh. Di antara yang sempat kami jumpai pada waktu itu adalah Syekh Abdullah Al-Bukhari di Madinah, di masjid beliau. Kami tanyakan kepada beliau, wahai Syekh, akan datang ke Indonesia seorang disebut namanya Abdul Hadi Al-Umairi. Waktu itu saya menyebutnya Dr. Abdul Hadi Al-Umairi. Maka Syekh menjawab, la arifu man huwa. Saya enggak kenal dia. Siapa orang ini? Jawaban yang senada juga dijawab oleh Syekh Muhammad Ghalib dan Syekh Arafat Al-Muhammadi. Juga beliau-beliau ini tidak kenal siapa itu orang yang bernama Al-Umairi ini tadi, atau Abdul Hadi Al-Umairi. Akhirnya selepas sholat Jumat, saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Syekhuna Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala di salah satu ruangan masjid. Saya dipersilakan untuk masuk ke sana dan kemudian saya sampaikan pertanyaan yang sama. Syekh pun menjawab, la a'rifuhu. Saya enggak kenal orang ini. Nah, kemudian Syekh bertanya kepada beberapa masyayikh yang hadir di sekitarnya pada saat itu. Syekh Ubaid duduk di kursi dan beberapa masyayikh serta talabatul ilm yang hadir di ruangan khusus tadi ditanya oleh Syekh, "Kalian ada yang kenal siapa orang ini?" Semua yang hadir tidak ada satupun yang mengenalnya. Kemudian Syekh Ubaid menyatakan, "Idzan ar-rajul majhul." Status orang ini adalah majhul. Orang yang tidak dikenal, apakah benar-benar dia sebagai ahli sunnah salafi atau termasuk orang-orang yang memiliki syubhat dan kebatilan padanya. Maka Syekh Ubaid menasihatkan, antum la tastaqdiru al-majahil wa la tastadifuhum. Kalian jangan menyambut orang-orang yang majhul, yang gak jelas, dan jangan kalian mengundang orang-orang yang seperti ini. Nah. Wa ma 'alaikum alla tahdhuru. Enggak salah kalau kalian tidak mau hadir di dalam acaranya orang ini. Karena enggak jelas. Subhanallah. Dalam kesempatan lain, salah satu teman kita di Madinah sempat berjumpa Syekh Muhammad bin Hadi. Dan itu terekam. Ditanya pula dengan pertanyaan yang sama, bahwa Syekh akan datang ke Indonesia, orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi. Syekh menjawab, la arifu. Ini Syekh yang mengundang adalah orang-orangnya Dzulqarnain. Kemudian Syekh mengatakan, idzan sana'rifuhu bihim wa na'rifuhum bihi. Kalau gitu, kita akan mengenali siapa hakikat orang ini yang bernama Abdul Hadi Umairi melalui perantara si pengundang ini tadi. Kita akan tahu nanti hakikatnya dia, dan kita akan mengenal siapa mereka para pengundang melalui orang yang diundang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi. Subhanallah. Ucapan Syekh Muhammad bin Hadi terwujud. Nanti akan kita jelaskan bahwa ucapan beliau terwujud, terjadi. Bahwa kita semakin mengenal orang ini melalui para pengundangnya. Nah. Dan kita semakin mengenal siapa mereka ini, para panitia daurah ini, melalui orang ini juga. Jadi memang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Seseorang itu akidahnya, manhajnya akan dikenal, diketahui melalui temannya. Dengan siapa dia berkawan. Maka Rasulullah melanjutkan, hendaknya salah seorang di antara kalian melihat, meninjau dengan siapa dia berkawan. Ya subhanallah. Kemudian saya berangkat ke Mekah dari Madinah. Sesampainya di Mekah, saya diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa dengan Syekhuna Rabi' hafizahullahu ta'ala. Sebelum saya mengisahkan tentang ini, saya ingin menyebut kembali salah satu dialog yang terjadi dalam pertemuan dengan Syekh Ubaid. Saya sampaikan, Syekh disebutkan oleh mereka bahwa orang ini, Abdul Hadi Umairi, adalah sebagai anggota Dewan Fatwa Masjidil Haram. Demikian katanya. Maka Syekh menjawab, wa ma akthar man qila innahu a'dha hay'atul ifta fa idza bihi qutbiyyun aw hizbiyyun aw mubtadi'. Berapa banyak orang yang sudah disebut bahwa dia adalah anggota Dewan Fatwa, tapi pada hakikatnya dia adalah seorang khutbi, berpaham dengan paham Sayyid Qutb, atau dia seorang hizbi, bahkan dia seorang mufsadid, disebutkan dia anggota Dewan Fatwa. Tidak menjamin. Kemudian Syekh memberi beberapa nama, contoh. Fulan, fulan, fulan, fulan. Kalau kita yang di Indonesia atau di luar negeri jarang mengetahui hakikat yang seperti ini. Nah, dengan embel-embel atau sebutan anggota Dewan Fatwa, dianggapnya itu sebagai rekomendasi mutlak atas kelurusan akidah dan manhajnya. Kemudian Syekh subhanahu wa hafizahullah ta'ala mengatakan, fala yadhman kaunuhu min hay'atil ifta au hay'at kadza wa kadza ay yakuna salafiyan. Enggak menjamin bahwa dia posisinya sebagai anggota dewan fatwa atau dewan yang lainnya bahwa dia adalah seorang salafi. Tidak menjamin. Kemudian Syekhuna Rabbi hafizahullah taala, ketika saya tanya di perjalanan pulang dari masjid beliau ke rumah kediamannya mengendarai mobil beliau, di mobil itu saya tanyakan tentang orang yang bernama Abdul Hadi Umayyah. Beliau menyatakan la a'rifu. La a'rifu. Diulangi lagi. Saya enggak kenal orang itu. Saya enggak kenal. Kemudian barakallahu fikum, disebutkan bahwa yang akan mengundang dia adalah kawan-kawannya Dzulqarnain. Syekh sambil menganggukkan kepalanya mengatakan Inna tuyur ala ashkaliha taqa. Diulangi dua kali. Sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dengan burung-burung yang sejenis dengannya. Diulangi dua kali oleh Syekh. Subhanallah. Kenyataan, realita mengabarkan kepada kita bahwa memang benar. Orang akan berkumpul dengan yang setipe dengannya. Ucapan ini sebenarnya bermula dari atau sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannadah, bahwa jiwa-jiwa itu akan selalu berkumpul, berkawan, bersatu dengan yang sejenis dengannya, yang dikenal sama dengannya. Ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa ini yang saling mengenal, sesuai, cocok, setipe, satu karakter, dia akan bergabung. Cocok. Dan sebaliknya, kalau jiwa ini tidak saling mengenal, enggak pas, enggak connect, ya, enggak cocok gitu. Ya. Ini orang yang suka kalau menyampaikan berita tersebut tenang, tidak terburu-buru, jujur. Dia akan senang dengan orang yang sama juga. Kalau menyampaikan data atau informasi tersebut jujur dan sebagainya. Kalau dia seperti itu, didatangi dan berkawan dengan orang-orang yang tidak jujur, enggak betah berkawan dengannya, enggak cocok. Begitu juga manhaj. Seorang yang manhajnya lurus, benar-benar berjalan di atas al-manhaj salafi, senang kepada ulama dengan bentuk-bentuk kesenangan dan kecintaan yang jujur, terbukti dalam ucapan dan amalannya, dia akan senang berkumpul dengan itu. Begitu berbeda, ruh atau jiwa ini tidak saling mengenal. Ternyata orang yang ada di dekatnya itu manhajnya berbeda, maka akan berpisah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis. Nah, dan realita membuktikan itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika saya sampaikan hal ini pada waktu itu sebagai amanah, jawaban masyayikh bahwa mereka tidak mengenal orang ini, dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan majhul, dan agar kalian tidak menyambut atau mengundang orang-orang majhul, amanah ini saya sampaikan di sebuah majlis. Ternyata penyampaian saya ini membuat Abdul Hadi Al-Umairi mengeluarkan isi hatinya. Dia menumpahkan apa yang ada di hatinya dalam bentuk emosi dan kemarahan. Kalau dia seorang yang ikhlas, dia akan tenang menghadapi ini. Akan ilmiah. Kalau dia seorang yang bermanhaj salafi, dia akan menyikapi keadaan ini dengan sisi tinjau manhaj salafi. Dia akan melihat itu kawan-kawan mengembalikan urusan mereka kepada ulama. Yang ditanya oleh kawan-kawan kita di Indonesia itu ulama, Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaidul Jabiri. Setidaknya dia menghargai keadaan ini dan sikap itu, enggak sembarangan menjawab asatidzah. Ya, oh kami enggak kenal, jangan hadiri. Kami enggak kenal dia, wahai ikhwan, tinggalkan. Enggak. Asatidzah menyatakan wallahu a'lam. Kita enggak kenal dia, kita mau tanya ulama di Mekah dan ulama di Madinah. Kalau dia seorang yang mukhlis, dia akan menyikapi dengan ikhlas, dan kalau dia seorang yang bermanhaj salafi, dia akan menyikapinya dengan tinjauan pandang manhaj salafi. Yaitu salah satu pondasi dasar as-salafiyah adalah mengembalikan urusan umat kepada ulama kibar, dan sudah dilakukan. Barakallahu fikum. Dan kalau dia memiliki jiwa pembina, punya jiwa tarbiyah, seorang dai yang memiliki jiwa tarbiyah, dia enggak akan terpancing dengan itu. Dia akan mengatakan, sudah ikhwan, kalian tenang saja, itu teman-teman kita sudah menempuh jalur ilmiah. Saya datang ke sini hanya sekedar ingin menyampaikan, ya, barakallahu fikum. Jika itu dianggap bermanfaat, ya silakan kalian ambil. Dan semestinya dengan jawaban ini dia malu untuk datang ke Indonesia. Malu. Bukan memaksakan diri kemudian marah-marah, akhirnya dia jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi. Nah, yang ini nanti kita akan tunjukkan. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi sebenarnya daurah kali ini temanya adalah sekelumit mengenal tentang orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umayni. Nah, si pengusung fitnah. Nah, ini temanya. Mengenal sekelumit tentang Abdul Hadi Al-Umayni. Kemudian dia menulis, atau sebelumnya dia mengkritisi ucapan saya ketika bertanya kepada masyayikh gelar doktor yang sempat saya ucapkan di hadapan masyayikh. Ketika saya sampaikan kepada sebagian masyayikh akan datang seorang yang disebut Dr. Abdul Hadi Al-Umayni. Wah, dia mendapatkan kesempatan untuk menjadikan ini sebagai salah satu ma'akhid, salah satu kritikan terhadap Luqman Ba'abdu atau juga asatidzah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Dia marah-marah dan mengatakan ini menunjukkan bahwa dia enggak punya tasabbut. Saya bukan dokter. Nah. Wah, ribut dia di dalam muhadharahnya gara-gara gelar dokter yang saya sebutkan. Bahwa Luqman Ba'abdu ini tidak tasabbut. Sebagian orang-orangnya di sini menuduh saya berdusta dengan menyematkan gelar dokter untuk Abdul Hadi Al-Umayni. Masya Allah. Nah, padahal kalau mereka mau ta'ani atau Abdul Hadi Al-Umayni mau ta'ani, mau tenang, tidak emosi, dia bertanya, jangan-jangan Luqman ini menyebut saya dokter ada latar belakangnya mungkin. Tanya dulu kepada orang-orangnya. Jangan-jangan demikian. Masa sekonyong-konyong Luqman Mbak Abdu akan mengatakan saya ini dokter. Kira-kira bagaimana? Mestinya jangan terburu-buru, tasabut. Anda wahid Umairi tidak kenal siapa orang-orang yang di sekitar Anda dengan baik. Anda baru mengenal via telepon atau perjumpaan sekali dua kali. Anda enggak mengenal siapa Hanan Bahanan al-Kadzab. Iya. Dan yang bersamanya enggak kenal Anda itu. Kalau tanya kepada orang Solo siapa Hanan Bahanan, akan dijawab oleh orang Solo. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin, ketahuilah bahwa saya mengucapkan atau menyebutkan gelar doktor itu tidak lain berdasarkan pamflet-pamflet resmi yang disebarkan oleh panitia melalui beberapa media. Berdasarkan pamflet-pamflet yang kemudian oleh teman-teman dikumpulkan, minimalnya ada 11 bukti. 11 bukti pamflet dan yang semisalnya pengumuman ya, bahwa yang akan mengisi itu adalah Dr. Abdul Hadi Al-Umairi. Nah, contohnya adalah pamflet yang disebarkan untuk acara daurah dia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebelahnya Makassar. Di sana disebutkan, hadirilah tablik akbar Kabupaten Maros bersama ulama Timur Tengah. Dia bukan ulama di Timur Tengah. Di Mekah aja gak dikenal. Ya? Di Mekah bukan ulama Timur Tengah, gak, bukan. Nah, satu ini hulu berlebihan. Ya. Dengan temanya di sini disebutkan semua tentang pendidikan anak. Ya. Pembicaranya disebutkan Syekh Dr. Abdul Hadi Al-Umairi, panitia. Nah, disebutkan hari Sabtu tanggal 16 Syaban 1435 Hijriah atau 14 Juni 2014. Nah, kira-kira siapa yang meletakkan gelar doktor? Luqman Babu atau panitia? Panitia. Nah, satu itu di Kabupaten Maros. Berikutnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan juga. Disebutkan dalam pamfletnya, dengan mengharap ridha Allah Ta'ala, hadirilah tablik akbar bersama istri ulama Timur Tengah. Ini istrinya, nah, Asy-Syaikhah Ummu Muhammad Hafizahullah, istri Asy-Syaikh Doktor Abdul Hadi Al-Umairi. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014 sesuai dengan yang tertera di situ. Nah, kemudian pengumuman yang disebarkan terkait daurahnya di Masjid Amwa. Tahu Masjid Amwa? Masjid Al-Muhajirin wal Ansar Depok. Disebutkan di sini. Nah, bahwa akan diadakan daurah bertempat Masjid Al-Muhajirin wal Ansar, alamatnya disebutkan, pemateri Asy-Syaikh Doktor Abdul Hadi Al-Umairi. Ini baru tiga yang saya sebutkan dari minimalnya ada 11 bukti. Pamflet atau surat edaran dan yang semakna dengannya yang berisi pengumuman dan pemberitahuan akan adanya daurah Syekh Dr. Abdul Hadi Al-Umairi. Kira-kira yang enggak tersebut ini siapa? Nah, kalau enggak saya sebutkan doktor, nanti panitia menyalahkan saya, menjatuhkan nama baik Syekh. Maka saya sebutkan sesuai dengan yang ada di pamflet. Nah, semestinya Abdul Hadi Al-Umairi marah-marahnya kepada panitia. pada Hanan-Bahanan, Abdul Mu'tin, Medani, kemudian Ali Basuki, kemudian siapa lagi yang satu grup dengan mereka. Kalian ini yang enggak tersebut, ittaqullah antum. Mestinya demikian. Lah kok Luqman Ba'du yang dijadikan bahan rujaan? Nah, barakallahu fikum. Kalau antum dengarkan nanti beberapa pembahasan ini, akan mungkin ada salah satu kesimpulan di benak antum bahwa Abdul Hadi Umar ini anak-anak masih. Masih anak-anak, betul. Tingkah polahnya itu persis anak-anak. Nanti akan antum saksikan. Ya? Masya Allah. Nah yang aneh ini drama yang dibuat oleh panitia dan orang-orang di sekitarnya. Di sini ada beberapa catatan dari saya sebutkan. Ketahui bahwa penyebutan gelar doktor yang saya ucapkan tersebut adalah berdasarkan keterangan panitia Daurah Al-Umairi yang disebarkan secara resmi oleh panitia melalui berbagai media dalam sekian banyak pamflet. Semestinya kritikan saudara Al-Umairi ditujukan kepada panitia, bukan kepada saya. Nah, mungkin saja Al-Umairi tidak tahu bahwa yang memulai penyematan gelar doktor tersebut adalah panitia. Mungkin dia gak tahu. Ya. Saya mendengarkan sedikit ceramahnya yang berbahasa Arab itu. Ya. Dia menyebut masalah doktor itu. Apa ini Luqman ini? Menyebut saya doktor. Nah, panitia ada di sekitarnya. Mestinya kan kalau jujur dan sportif, afwan syekh. Nah, yang menyemat gelar doktor itu pertama kita, panitia. Tapi dibiarkan syekhnya terperosok dalam jurang ini. Memang para pengkhianat ini. Ya. Dibiarkan syekhnya masuk dalam jurang. Jatuh terpelanting. Miskin hadal Umairi. Nah. Nah. Pertanyaan yang perlu diajukan di sini. Apakah panitia memang sengaja membiarkan syekh mereka ini dalam ketidaktahuannya? Ini kemungkinan. Kalau di majelis itu nampak dibiarkan. Setelah majelis dijelaskan enggak kepada Al-Umairi? Jawabannya ada satu dari dua kemungkinan kan. Sudah dijelaskan oleh panitia, Syekh Afwan sebenarnya kita yang salah. Nah, kita yang pertama menuliskan gelar doktor. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dibiarkan terus berlangsung tanpa ada klarifikasi kepada syekh mereka ini. Nah, kalau kemungkinan yang pertama sudah disampaikan kepada syekhnya ini bahwa gelar doktor itu datangnya dari kami, bukan dari Luqman Ba'du, maka semestinya syekh kalau dia seorang magister katanya, lulusan Ummul Qura, ya, apalagi mudarris di Masjidil Haram, ya, barakallahu fikum, tahu metode ilmiah, mestinya dia mengklarifikasi. Ya. Dalam salah satu audionya, ceramahnya, atau tulisan ringkas bahwa tuduhan saya kepada Luqman Ba'abdu tidak tersebut, itu adalah tuduhan yang salah. Saya sendiri tidak tersebut. Ya, tuduhan itu semestinya kepada saya sendiri tidak tersebut. Kedua, ternyata itu kesalahan panitia. Yang panitia tidak bertasebut kepada saya bahwa saya belum meraih gelar doktor. Semestinya begitu. Jangan kemudian dibiarkan suasana keruh ini tetap keruh. Ya. Itu namanya gak punya amanah ilmiah. Nah, barakallahu fikum. Itu kalau kemungkinan pertama sudah dijelaskan. Sampai hari ini saya gak tahu. Apakah panitia sudah menjelaskan ataukah belum. Kepada Abdul Hadi Al-Umairi. Yang kedua, panitia membiarkan begitu saja. Keadaan keruh ini tetap keruh. Artinya tidak menjelaskan kepada Abdul Hadi Al-Umairi. Tidak menjelaskan kepada Abdul Hadi Al-Umairi. Maka mereka berkhianat kepada syekh mereka. Ya, dan berkhianat kepada diri-diri mereka sendiri. Sesama mereka sudah tahu sebenarnya. Nah, bahwa ini kesalahan dari kita. Tapi tidak disampaikan kepada syekh. Ahlahuma murrun. Yang termanis dari dua kemungkinan itu tetap pahit. Barakallahu fikum. Ahlahuma murrun. Barakallahu fikum. Kemudian dalam teks terjemah ceramah Al-Umairi, jadi ceramah Al-Umairi itu diterjemahkan oleh mereka dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam terjemahannya itu ada keterangan, ada tanda bintang, keterangan dalam terjemahan. Apa keterangannya? Syekh Abdul Hadi Al-Umairi adalah alumni Magister Universitas Ummul Qura dan beliau belum bergelar doktor. Ada tulisan kecil di bawah gitu. Nah, barakallahu fikum. Bisa difahami? Pamflet ya nggak bisa diubah, sudah tersebar. Nah, ya. Tapi mereka dalam terjemahannya, ya, disebutkan keterangan pada kata-kata doktor itu tadi, bantahannya beliau, bantahannya si Al-Umairi, keterangan. Isinya Syekh Abdul Hadi Al-Umairi adalah alumni Magister Universitas Ummul Qura dan beliau belum bergelar doktor. Mestinya ditambahkan. Jadi maaf para pembaca, tuduhan Syekh kami kepada Luqman Ba'abdu salah. Mestinya begitu. Karena Luqman Ba'abdu berdasarkan kepada pamfletnya dan pengumumannya panitia. Ini licik. Ya. Lain yang seperti ini. Bukan orang-orang yang sportif. Gak bisa memegang amanah umat. Nah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ternyata di situ ada permainan lain lagi. Sufyan Rurai, salah satu fattanin di negeri kita ini, dalam salah satu tulisannya dia memberikan catatan kaki. Dia punya tulisan kata sambutan, kalau enggak salah sambutan terhadap rencana Daurah Abdul Hadi Al-Umairi, ya. Ada catatan kaki berisi, ya, kata sambutannya ditulis tanggal 14 Mei 2014. Kemudian catatan itu diberikan pada tanggal 16 Juni. Jadi satu bulan lebih dari tulisan aslinya. Catatan kaki tersebut isinya keterangan. Syekh Abdul Hadi Al-Umairi adalah alumni Magister Universitas Ummul Qura. Dan beliau belum doktor. Adapun pencantuman gelar doktor terhadap beliau adalah kesalahan info yang diterima panitia. Maka saya pribadi mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada para pembaca atas kesalahan tersebut. Kurang. Minta maafnya itu kepada Syekh Antum. Satu. Bukan kepada pembaca saja. Kepada Syekh Antum, Abdul Hadi Al-Umairi, afwan Syekh. Nah, akhirnya Antum jatuh pada tuduhan yang tidak berdasar, menuduh Luqman Ba'abdu, di mana itu akibatnya atau sebab yang paling utama adalah pada kami. Dan kami minta maaf kepada Luqman Ba'abdu, gara-gara kami panitia, ya, dia dituduh oleh Abdul Hadi Al-Umairi. Nah, ini juga begitu. Dibiarkan keruh suasana, mumpung Abdul Hadi Al-Umairi sudah mentahdir Luqman Ba'abdu, biarkan aja. Barakallahu fikum. Ya subhanallah, inilah contoh pemateri di Masjid Agung Karanganyar. Nah, katanya hari ini juga ya. Nah, ada sebuah ayat ingin saya menasihatkan untuk diri saya dan Abdul Hadi Al-Umairi juga panitia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 112 menyatakan, "Wa may yaksib khathiatan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman 'azima aw mubina." ayat ini maknanya, dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Nah, semoga Allah menyelamatkan saya dan antum semuanya dari perbuatan seperti itu. Sudah tahu dia sendiri yang tidak tasabut, menuduh saya tidak bertasabut. Sudah tahu panitia yang salah, ya, tidak tasabut juga, apa sudah bergelar doktor atau kambung yang dituduh Luqman Ba'du juga. Nah, walhamdulillah. Nah, ini terkait dengan tuduhan penyematan gelar doktor untuk Abdul Hadi Umairi. Kemudian ikhwani fiddin, dalam dia orang ini menulis sebuah tulisan judulnya Dakwah Luqman fi Indonesia. Dakwahnya Luqman Ba'du di Indonesia. Di akhir tulisan ini tertulis kata bahu Abdul Hadi Al-Umairi ma'a musyarakat ikhwani, begitu kalau enggak salah ya. Nah. Jadi itu karya ini atau artikel ini ditulis oleh Abdul Hadi Al-Umairi bersama adanya bantuan atau kerjasama teman-temannya dari kalangan duat Indonesia. Atau semakna dengan itu, dalam tulisan ini, masya Allah, saya sebenarnya malu di satu sisi membacakannya, tetapi terpaksa kadang-kadang. Nah, ya ikhwan, karena banyak lucunya. Nah, banyak lucunya. Nah, bahwa Luqman Ba'du ini menimbulkan perpecahan di banyak tempat. Nah, setelah dia datang ke sana, disebutkan beberapa contoh. Nah, termasuk Solo, Solo, Jakarta, Jogja, nah, Palu, Perawang. Nah, nanti insya Allah antum akan mendengarkan atau membaca jawaban asatidzah di masing-masing daerah tersebut. Nah, contoh yang cukup menarik, terjadinya perkelahian di kota Cilacap. Di Cilacap ada seorang katanya di sini berkelahi. Nah, dipukul sampai urusannya masuk ke kepolisian. Ini gara-gara Luqman Ba'du. Nah, anak heran, anak telpon beberapa pengurus atau ustadz di Cilacap. Ini kejadian apa? Wah, ustadz, saya bilang. Dia cerita kejadiannya dari awal. Nah, ya kok bisa Luqman Ba'du masuk dalam kejadian ini, gimana ceritanya? Akhirnya asatidzah dan pengurus di sana menulis sebuah persaksian tentang peristiwa itu apa sebenarnya. Dan ana sering mengingatkan ikhwan dalam beberapa majelis atau ketika saya diminta nasihat, ya, tidak jarang saya mengingatkan hindari kekerasan. Hindari kekerasan. Jangan menggunakan kekerasan. Nah, barakallahu fikum. Nanti suatu waktu bisa dibaca apa yang terjadi di Cilacap dalam bentuk tulisan. Yang kedua di Solo katanya ada seorang ummahat minta cerai dari suaminya. Juga gara-gara Luqman Ba'du. Ya subhanallah. Sementara saya baru dengar kejadian itu setelah baca tulisannya Abdul Hadi Umair ini. Ya subhanallah. Anda lihat, masa seorang magister seperti ini sih? Seorang pengajar di Masjidil Haram, Ma'hadil Haram seperti ini. Betapa kasihannya Ma'hadil Haram itu kalau punya mudarris seperti ini. Kasihan. Kasihan juga Ummul Qura bisa meluluskan seorang magister seperti ini. Kasihan menurunkan mutunya. Barakallahu fikum. Kemudian ya ikhwan, di antara bentuk tuduhannya di sini, nampaknya dia ingin membantah Syekh Hanif. Ketika Syekh Hanif mengatakan bahwa asatidah yang bersama Luqman Ba'abdu itu adalah lulusan Universitas Islam Madinah. Nah, wah, dia marah-marah dengan ucapan ini. Nah, barakallahu fikum. Bentuk kemarahannya dia tuangkan dengan ucapannya. Wahadi laysat maziyah lahum ala ghairihim. Ini keberadaan asatidah yang bersama Luqman Ba'abdu lulusan Jami'ah Islamiyah. Ya, anda sendiri enggak tahu redaksi yang diucapkan oleh Syekh Hani yang dia sebutkan ini, enggak tahu di mana, apa persis seperti itu, perlu ditasabut. Nah, tetapi dia lanjut mengatakan bal aktsarul ikhwah as-salafina hunaka min khirrijil Jami'ah Islamiyah. Sekarang anak ingin ngajak antum bareng-bareng nih menerjemahkan. Khawatir anak salah ya. Bal aktsarul ikhwah. Apa artinya? As-salafiyin. Akhuna siapa antum namanya? Yahya dari Solo mengatakan bahkan kebanyakan ikhwah salafiyin di sana ya. Ini terjemahan versi Akhina Yahya Sulu. Nah, dulu khawatir antum salah. Bahasa Arabnya aslinya bal aktsarul ikhwas salafina hunaka. Nah. Itu apa artinya? Bahkan kebanyakan al ikhwas salafi saudara-saudara kita salafi gunakan di sana, begitu. Siapa namanya? Fauzan dari Weru. Yahya dari Solo, Fauzan dari Weru. Mau minta satu yang dari Semarang. Nah, coba yang dari Semarang, Abu Fajar. Apa artinya bal aktsarul ikhwa as-salafiyina hunaka? Bahkan kebanyakan ikhwan salafi di sana dari Semarang, Jogja sekarang. Mana Jogja? Siapa yang mewakili Jogja? Hah? Oh, jangan tingkatan Ustadz Abu Umar, jangan. Jogja. Yang benar jawabannya magister loh. Nah, siapa yang mewakili Jogja? Ada enggak Jogja? Biar lengkap Joglo Semar. Ada Jogja? Ada yang berani dari Jogja? Syaratnya bukan Ustaz. Kalau Ustaz takut salah saya. Ada? Yang dari Jogja angkat tangan coba. Yang dari Jogja aja, yang dari Jogja. Ya antum coba antikin. Bal aktsarul ikhwa as-salafina hunaka. Bahkan kebanyakan ikhwa salafin sana. Iya. Solo, Joglo, Semar. Semarang sudah, Jogja sudah ditambah Weru satu. Semuanya sama terjemahannya. Bahkan kebanyakan itu mayoritas, bahasa Arabnya aksar, iya kan? Kebanyakan ikhwa salafiyin di sana, di Indonesia, min khirrijil Jami'ah Islamiyah, adalah lulusan Jami'ah Islamiyah. Ini jujur atau dusta? Hah? Saya mau tanya antum. Antum yang ada di sini lulusan Jami'ah Islamiyah mayoritasnya? Nah, ya subhanallah. Nah, mahalnya sebuah kejujuran dari seorang magister. Barakallahu fikum. Dia mau menyebutkan bahwa ini bukan kelebihan Luqman Ba'du yang bersamanya di atas pihak yang lainnya. Tidak. Bahkan kebanyakan ikhwan, mayoritas ikhwan salafiyin di Indonesia sana adalah lulusan Jami'ah Islamiyah. Ya subhanallah. Nah, hada kadzib. Ana mencoba menetralisir, coba. Tak cari kemungkinan yang terbaik. Mungkin maksudnya bukan ikhwan keumuman, tetapi asatidzah, para dai. Bahwa mayoritas ikhwah salafin, yakni para dai-nya di Indonesia adalah lulusan Jami'ah Islamiyah. Saya katakan yang ini pun enggak benar. Lulusan Jami'ah Islamiyah bisa dihitung dari kalangan ustaz, ya. Kalau melihat dai-dai salafin yang benar-benar salafin, ya, waktu daurah di Al-Ansor itu, Jogja, kurang lebih 500 hampir 600 peserta. Para dai dan ustaz di daurah masyayikh Ma'ad Al-Ansor Jogja yang lulusan Jami'ah Islamiyah bisa dihitung. Ya. Sudah kita hitung, insyaallah masuk di dalamnya Jauhari dan Naim. Ya, bukan hanya Ustaz Usama, Ustaz Komar, Ustaz Abdul Mufti Sutarman, Ustaz Raifi, tidak hanya itu, Ustaz Muhammad Rizal, tidak hanya itu. Tak hitung semuanya, enggak pantas untuk dikatakan mayoritas. Ana bingung nih, kira-kira takwil apa yang mungkin dibenarkan? Ya, supaya kita bisa jadi ahli takwil. Nah. Barakallahu fikum. Nah, karena seperti ini, ya subhanallah. Rupanya si penerjemah ini pintar. Si penerjemah agak pintar. Enggak tahu saya lulusan dari mana itu. Oleh penerjemah dalam terjemahan yang diedarkan oleh mereka, kata mereka adalah ini bukanlah keistimewaan yang membuat mereka lebih di atas selain mereka. Karena banyak ikhwah selain mereka juga merupakan lulusan Universitas Islam Madinah. Nah, perhatikan terjemahannya dengan terjemahan ikhwan-ikhwan Juglus Semar tadi. Ya. Kata penerjemah, karena banyak ikhwah. Tadi bahasanya katsir atau aksar. Aksar. Aksar itu artinya banyak atau mayoritas. Mayoritas. Kebanyakan gitu bahasanya. Orang Indonesia beda enggak antara banyak dengan kebanyakan ikhwah? Beda kan orang Indonesia? Antum semua KTP-nya Indonesia. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi kita bicara lumer ini jangan tegang-tegang. Nah, karena saya lihat masih kekanak-kanakan. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, diartikan banyak ikhwah selain mereka. Dihilangkan kalimat aksar, iya. Dihilangkan pula kalimat salafiyin. Pinter ini. Kalau banyak ikhwah, ikhwah luas. Semua muslim ikhwah kita kan, saudara kita. Ya banyak. Lulusan Jami'ah Islamiyah Hidayat Nur Wahid mungkin ya. Kalau di Ambon Ikram Ibrahim itu yang kenal kan? Ustaz Ikram Ibrahim. Terus siapa lagi yang lulusan Jami'ah Islamiyah, orang-orang BKS dan yang lainnya. Ya. Orang-orang Wahda Islamiyah yang Khawarij itu juga banyak lulusan Islam. Jadi pinter dia. Penerjemah ini pinter. Nah. Penerjemah plus ini. Banyak ikhwah selain mereka. Untuk menggantikan kalimat bal aktsarul ikhwah as-salafiyyin. Dengan kalimat as-salafiyyin berarti hizbiyyin enggak masuk hitungan. Ya. Dengan kalimat aktsar menunjukkan mayoritas bukan banyak. Ini penting ya ikhwan. Karena kalau kita yang salah begini, waduh, habis-habisan sudah. Ini menunjukkan imma Abdul Hadi. Karena ini tulisan atas Abdul Hadi. Imma dia Abdul Hadi. Seorang yang mudah berbicara tanpa ilmu. Satu. Sehingga berani dia mengatakan bahwa mayoritas ikhwah salafi di Indonesia adalah lulusan Jami'ah Islamiyah. Ya. Barakallahu fikum. Imma dia orang yang suka berbicara tanpa ilmu, tanpa tasabbut. Atau lebih parah lagi, maaf-maaf saja, disisipin dusta. Ya. Atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang memberikan informasi, ini adalah kadzabin. Ahlahuma murrun. Kemungkinan termanisnya, terbaiknya itu tetap pahit kalau dirasakan. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ini yang saya sebutkan tadi, masalah-masalah yang cukup lucu. Berikutnya, apa tema kajian kita hari ini? Sekelumit mengenal atau mengenal sekelumit Abdul Hadi Umairi, pemateri di Masjid Agung Karanganyar pada hari ini. Nah, berikutnya ini. Dia mau membantah ucapan Syekh Hani bahwa daurah-daurahnya Luqman Ba'abdu itu terhubungkan dengan para masyaikh sunnah dan tidak ada hubungan apapun dengan orang-orang yang memiliki syubhat atau orang-orang yang enggak jelas atau hizbiyyin turafiyyin. Nah, barakallahu fikum. Syekh Hani insyaallah memaksudkan dengan ini adalah daurah-daurah Jogja. Jogja Bandul ya, yang setiap tahun diadakan itu. Bahwa daurah-daurah tersebut selalu terhubungkan dengan masyaikh. Mau mengadakan daurah kita minta izin, minta bimbingan, arahan dari Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Siapa yang mau kita undang? Enggak sembarangan. Siapa yang mau kita undang ke Indonesia? Maka itu atas rekomendasi para masyayikh tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, dia memahaminya secara mutlak. Nih, mau bukti bahwa daurahnya Luqman Ba'abdu itu ada yang berhubungan dengan hizbiyyin. Nah, ada daurahnya Luqman Ba'abdu yang berhubungan dengan hizbiyyin, kata dia. Apa itu? Dia sebutkan di sini daurah Luqman Ba'abdu di Malaysia, katanya. Daurah Ba'abdu, Luqman Ba'abdu di Malaysia, dia sebutkan bahwa Luqman Ba'abdu datang memenuhi undangan, datang ke Malaysia ke Jami'atul Madinah Al-Alamiyah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Madinah International University. Nah, betul memang. Saya datang ke Malaysia pertama kali, datangnya mengisi kajian itu di Kuala Lumpur di universitas ini. Betul. Nah, kemudian dia sebutkan bahwa panitia, mana itu teks terjemahannya? Nah, pamfletnya diterjemahkan dalam bahasa Arab bahwa panitia daurah, ada terjemahannya enggak? Terjemahan ceramahnya ini. Akan baca dari laptop ini. Nah, dia sebutkan bahwa dakwah Luqman punya keterkaitan dengan orang-orang tidak jelas yang pimplan dan para hizbiyin tsauriyin. Tsauriyin itu artinya para pemberontak. Ya. Tsauriyin itu artinya para pemberontak. Bukti hal itu adalah sebagai berikut. Satu, dia pernah datang ke Malaysia, Kuala Lumpur di Yayasan At-Ta'lim. Pelaksana acara. Perhatikan kalimat pelaksana acara. Nah, pelaksana acara tersebut adalah seorang yang bernama Fathul Bari. Perhatikan kalimat pelaksana acara. Seorang hizbi yang menjadi anggota di salah satu partai politik UMNO. Juga terpilih di parlemen. Perhatikan kata-kata pelaksana acara. Kedua, apa namanya, seorang yang terpilih di parlemen, ya, barakallahu fikum. Kemudian dia juga pernah datang ke Malaysia, Kuala Lumpur di Universitas Al Madinah Internasional, ya, sebuah universitas yang didukung oleh Jamiat Ihya' Turoth. Kedatangan dia di Malaysia adalah pada tanggal 17 Jumadil Awal atau 21 April 2011. Nah, pada publikasi acara tersebut mereka mencantumkan nomor telepon Fathul Bari. Nah, Fathul Bari yang menyusun agenda daurah. Nah, Fathul Bari yang menyusun agenda daurah. Masya Allah. Perlu diketahui ya ikhwan, dan ini sudah dibantah oleh ikhwan Malaysia sendiri. Kata ikhwan Malaysia ini adalah dusta. Pelaksana daurah adalah kami, disebutkan dua nama. Abu Muhammad Qamaruz Zaman dengan Al-Akh Sabri dari Johor dua-duanya. Daurah itu intinya sebenarnya adalah di kota atau di negeri Johor. Ya, di salah satu masjid besar di sana, entah itu Masjid Agung atau Masjid Raya atau apa, yang jelas masjid besar, diadakan di masjid itu. Karena saya itu landingnya di Kuala Lumpur, dimanfaatkan di Kuala Lumpur untuk ada taklim. Sementara dua ikhwan panitia ini gak kenal siapa yang bisa dijadikan sebagai penghubung di Kuala Lumpur. Bukan panitia. Siapa yang bisa dijadikan penghubung di Kuala Lumpur. Cari-cari muncullah nama Fathul Bari. Fathul Bari ini orang lulusan Jami'ah Islamiyah. Saya gak tahu apa-apa. Sebenarnya saya tahu diundang untuk berbicara tentang terorisme di Johor. Nah, kemudian Ustaz, kita manfaatkan nanti di Kuala Lumpur ada di dua tempat. Ada namanya Majlis Ta'lim atau Yayasan At-Ta'lim. Yang kedua di Mediu, Madinah, International University. Anda percaya, ikhwan fadhil, silakan. Sampai di situ muncul pamflet nama Fathul Bari. Sebelum saya berangkat, menjelang ya, sehari dua hari berangkat ke Malaysia, saya tanya, siapa ini Fathul Bari? Ini Ustaz, nanti kalau sudah sampai Malaysia saya akan ceritakan lengkapnya. Sudah, labas, anak berangkat ke Malaysia. Sesampainya di situ saya tanya, siapa Fathul Bari ini Ustaz? Dia lulusan Jami'ah Islamiyah. kami memang berharap dia ini menjadi ustaz di Malaysia. Perlu antum tahu, Ikhwan Salafin belum punya seorang ustaz di Malaysia. Mereka harus mendatangkan dari Indonesia. Secara bergantian ustaz-ustaz tiap 2 bulan sekali kurang lebih. Kurang lebihnya 2 bulan sekali datang ke Malaysia. Mereka belum punya ustaz Salafi. Nah, betapa senangnya ketika ada seorang lulusan Jami'ah Islamiyah. Nah, memang penampilannya sunnah. Tapi orang ini ustaz, dia terlibat dalam organisasi Ilmuwan Muda Malaysia. Apa itu organisasi ini? Organisasi ini adalah organisasi yang berafiliasi ke Partai UMNO. UMNO itu apa? Partai politik pemerintah yang berkuasa. Nah, kalian kok menghubungin dia? Kenapa? Anu ustaz, kami pernah minta nasihat kepada Syekh Abdullah Mar'i. Perhatikan baik-baik. Kami pernah minta nasihat kepada Syekh Abdullah Mar'i tentang orang ini dan beliau menjawab, cobalah didekati dan dinasehati. Kalau Anda punya kesimpulan, salah nasihat itu. Tapi semua sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi. Dan memang yang melobi tempat di Yayasan Ta'lim dan Universitas tadi memang Fathul Bari. Yang melobi tempat. Berjalanlah acara itu. Nah, barakallahu fikum, di dua tempat tersebut. Dan saya sampaikan kepada panitia bahwa kedatangan saya dan perjumpaan saya dengan Fathul Bari ini tidak boleh sekadar perjumpaan. Harus ada majlis nasihat. Nah, sebagaimana diamanatkan atau dinasihatkan oleh Syekh Abdullah Mar'i menurut keterangan mereka. Harus ada. Saya tidak ingin terjadi fitnah di Bali ini. Sudah. Terjadilah majlis nasihat itu di negeri Perlis, negeri Malaysia paling utara insyaallah. Di malam terakhir dia datang, Fathul Bari menemui saya di tempat saya tinggal. Kemudian mulai jam 12 malam hingga jam 3 malam. Nasihat. Nah, 3 jam. Dalam keadaan sudah capek, seharian penuh saya mengisi kajian-kajian sampai selesai, ada tamu ini tuh jam 12 malam mulai nasihat. Dan anak minta Ikhwan Malaysia untuk hadir, panitia. Hadir kalian sebagai saksi. Inti nasihat selama 3 jam itu dua perkara. Permasalahan pertama adalah keterlibatan dia dalam organisasi Ilmuwan Muda Malaysia. Jadi gak benar kalau dikatakan dia terpilih di parlemen, kadib. Sampai hari ini, sejak hampir 4 tahun yang lalu, sampai hari ini Fathul Bari belum terpilih sebagai anggota parlemen. Apalagi pada waktu saya datang, sebatas anggota organisasi Ilmuwan Muda Malaysia. Kalau di Indonesia seperti ICMI. Dulu partai yang berkuasa, ya, punya organisasi ini kan, ICMI. Di sana punya Ilmuwan Muda Malaysia. Saya mulai duduk menghargai dia dengan harapan dia menjadi baik. Kenapa antum terlibat di situ? Dia jawab, Ustaz, sebenarnya ini peristiwanya terjadi setelah peristiwa 11 September. WTC, iya. Nah, terjadilah tuduhan teroris terhadap kami, beberapa dai di Malaysia. Kami disarankan untuk menepis tuduhan teroris tadi, masuklah ke dalam anggota Ilmuwan Muda ini. Sehingga sifatnya darurat, Ustaz, kami ikut di sini. Saya mencoba menasihati dengan baik. Barakallahu fiik, saya bilang. Kita di Indonesia juga dituduh ketika peristiwa pasca 11 September itu. Ya, tuduhan kepada kita juga ada. Bahkan beberapa ustaz kita sempat ditangkap. Ustaz Salman di Bali, ya, dibawa kantor polisi gara-gara peristiwa bom Bali. Kemudian juga kalau gak salah ustaz kita, Ustaz Mahmud di Banjarnegara, ya, pernah ditahan. Barakallahu fikum. Dan beberapa tempat lain saya ceritakan. Tapi alhamdulillah, asatidzah di Indonesia menepis semua itu dengan amalan, qaulan wa amalan. mereka berceramah, muhadharah, daurah tentang bahayanya terorisme. Mereka menulis dalam buletin, majalah, dan yang lainnya tentang bahaya terorisme dan khawarij. Hari demi hari, tuduhan itu hilang. Dan alhamdulillah pemerintah jadi tahu siapa itu salafiyin dan siapa mereka khawarij. Alhamdulillah. Nggak mengharuskan ustadz-ustadz di Indonesia ikut dalam kegiatan partai atau organisasi yang ada kaitannya dengan partai. Dia diam. Kedua, barakallahu fiik, karena dia seorang lulusan Jamiah Islamiyah, saya mencoba dialog dengan baik, dengan hudu, dengan tenang. Saya tanya kepada antum, ya akhi Fathul Bari, antum tadi menyebutkan bahwa terpaksa, darurat sifatnya masuk ke sini karena tuduhan teroris kepada antum. Sekarang saya mau tanya kepada antum, tuduhan itu masih berlaku hingga hari ini? Tahun 2011 waktu itu masih sampai hari ini antum dituduh sebagai dai teroris? Enggak Ustaz, sudah selesai. Baik. Bukankah antum insya Allah belajar kaidah atau kaidah fikih yang mengatakan bahwa ad-darurah tuqaddar biqadariha, bahwasanya sesuatu yang hukumnya darurat itu dibatasi oleh kadarnya, dibatasi dengan batasan-batasan tertentu. Tidak bisa ad-darurat tubihul mahdurat, bahwasanya perkara yang darurat membolehkan perkara yang dilarang untuk dilakukan itu bersifat mutlak. Tidak. Kalau status daruratnya sudah tidak ada, ya sudah berarti selesaikan. Iya, saya tahu itu kaidah itu, bahwa darurat itu harus ditinjau dan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Kalau kadar darurat sudah hilang, maka hukum itu berubah kembali kepada hukum asal, bahwa itu adalah haram. Iya, berarti sudah. Ana nasihatkan antum untuk tinggalkan politik. Iya, jazakallah khair. Ana ini mau umroh sebentar lagi, saya mau berjumpa dengan Syekh Rabi. Sebelumnya dia mengatakan, sebenarnya saya ikut dalam ini berdasarkan fatwa Syekh Muhammad bin Umar Bazmut. Dia mengucapkan fatwa, mau tidak mau dialog harus ilmiah kan? Gak mungkin saya mengatakan itu fatwa batil tiba-tiba. Yang berfatwa Syekh kita, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Saya gak punya data menyatakan ini dusta. Baik, ana berdiskusi. Betul, katakan kenapa Syekh Muhammad berfatwa. Illah hukumnya apa? Ya karena darurat. Tadi antum sudah menjawab bahwasanya sudah tidak ada lagi tuduhan tersebut. Berarti fatwa tersebut sudah gak boleh diamalkan lagi sekarang. Dia mengucapkan terima kasih dan dia berjanji mau umroh, ingin berjumpa Syekh Rabi dan Syekh Muhammad Bazmul. Alhamdulillah. Harapan saya dia mau rujuk, bisa jadi ustaz salafi di Malaysia. Gak perlu lagi mendatangkan dari Indonesia. Poin kedua dari dialog selama 3 jam itu adalah tentang Ihya' Turats, baik Jam'iyah Ihya' Turats yang ada di Kuwait ataupun Turatsiyun yang ada di Indonesia seperti Yazid Jawas, Abdul Hakim Adad, dan yang semisalnya, Abu Nida termasuk. Karena saya mendapat berita dia beberapa kali mengirim anak-anak Malaysia belajar di Pondok Ibn Baz, Jogja, milik atau orang-orangnya Abu Nida sana. Saya nasihatin, siapa Abu Nida, apa itu Ihya' Turats, siapa Yazid, siapa Abdul Hakim, bicara panjang lebar. Hampir 3 jam itu tadi. Dialog pertama tentang politik, mungkin kurang lebih 1 jam tentang politik tadi. Kemudian hampir 2 jam itu tentang Ihya' Turats. Tidak ada satu kata pun dari saya yang dia bantah mengatakan tidak atau mencoba mendebat. Sama sekali tidak ada. Iya. Jazakallah khair. Iya. Saya mau umroh, mau jumpa Syekh Rabi. Masya Allah. Nah. Keluar dari majelis itu, saya akan berangkat dari Perlis ke Johor. Malam itu juga jam 3.15 saya keluar dari rumah itu atau dari hotel tersebut ke bandara. Di perjalanan itu, ikhwan-ikhwan Malaysia tanya, bagaimana Ustaz? Apa boleh kami belajar kepada Fathul Bari? Saya jawab, tidak boleh. Sampai dia mewujudkan taubatnya. Benar-benar meninggalkan keterlibatan dalam organisasi tersebut. Dan berlepas diri dari Ihya' Turats dan Hizbi. Tidak boleh belajar. kita tunggu. Nah, selepas itu saya datang yang kali kedua. Saya tanya, bagaimana Fathul Bari? Sudah meninggalkan ilmuwan muda Malaysia? Jawabannya, belum Ustaz, khalas. Nah, dia seorang hizbi. Ya, tinggalkan dia. Dan saya berbicara di majlis. Bukan sekali dua kali saya berbicara tentang Fathul Bari. Orang Indonesia pertama yang mentahzir Fathul Bari adalah Luqman Ba'abdu. Sebaliknya, ikhwan Malaysia, salah satu mereka menyampaikan nasihatnya kepada Dzulkarnain tentang Fathul Bari melalui orang dekatnya, ya, menasihati Dzulkarnain melalui orang dekatnya, tapi dia tidak peduli Dzulkarnain. Bahkan Akh Malaysia ini tadi berjumpa dengannya di Jogja, menasihati, hati-hati Fathul Bari itu hizbi, ya. Dijawab oleh Dzulkarnain, saya tidak mau mendengarkan ini semua. Dia berjanji mau meninggalkan UMNO. Subhanallah. Nah, dan kita percaya ucapan ikhwan Malaysia ini. Nah, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, melengkapi data ini bahwa Luqman Ba'abdu berlepas diri dari hizbiyyin. Nah, dan bahwasanya yang mengundang itu bukan hizbiyyin. Sikap ikhwan Malaysia yang menjadikan Fathul Bari sebagai kontak person di Kuala Lumpur, saya katakan salah. Itu pun mereka melakukan sikap tersebut berdasarkan nasihat Syekh Abdullah Mar'i sebagaimana mereka ceritakan. Saya katakan salah, tapi sudah terlanjur semuanya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, setelah itu entah beberapa bulan atau setahun sesudahnya, saya menerima undangan dari Madinah International University sebagai salah satu pemateri dalam sebuah acara seminar di sana. Maka saya jawab, ya, disebutkan pematerinya siapa saja, di tempat yang pertama saya isi. Ini biar Abdul Hadir Umairi tahu, ya, apa sebenarnya yang terjadi. Nah, setelah itu, barakallahu fikum, saya jawab melalui ikhwan Malaysia bahwa saya tidak bisa dan tidak akan memenuhi undangan mereka. Disampaikanlah kepada panitia. Panitia telepon saya. Ustaz, kata ikhwan Malaysia, panitianya mau telepon langsung. Fadhil, telepon. Ustaz, saya mendengar Ustaz tidak mau memenuhi undangan kami. Kenapa Ustaz? Saya bilang ada dua alasan. Benar, saya tidak mau memenuhi undangan kalian. Pertama adalah tempat yang antum sebutkan itu, MEDIU itu tadi, singkatan dari Madinah International University, itu adalah tempatnya hizbiyin. Kedua, beberapa poin materi yang antum sebutkan bersama saya itu adalah hizbiyin. Siapa Ustaz? Anda sebutkan antara lain Dr. Muhammad Khalifah At-Tamimi. Itu seorang hizbi yang sudah ditahdir oleh ulama di Madinah. Terhentilah dengan itu. Wa subhanallah bifadlillah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian dengan tahdir terhadap Fathul Bari dan universitas tersebut, berapa banyak ikhwan Malaysia yang dulu adalah murid-muridnya Fathul Bari, belajarnya sama Fathul Bari, menghadiri kajian-kajiannya, sekarang lepas dari Fathul Bari, taubat. Bifadlillah. Tidak sedikit dari ikhwan Malaysia yang seperti itu. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, atau setidaknya sebagian mereka tidak tahu siapa Fathul Bari, bahwa ternyata dia adalah seorang hizbi. Walhamdulillah. Nah, ini anak katakan termasuk kedustaan-kedustaan Al-Umairi dan orang-orang yang bersamanya. Nah, kalau kehadiran saya yang pertama karena ketidaktahuan, dan saya tebus ketidaktahuan saya itu tadi dengan proses nasihat kepada Fathul Bari Dan yang kedua tahzir terhadap Fathul Bari. Dan yang ketiga penolakan undangan dari universitas tersebut. Dan yang keempat tahzir terhadap universitas tersebut sekaligus pemateri-pematerinya. Barakallahu fikum. Dan itu diketahui oleh ikhwan Malaysia. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Berbeda dengan Dzulkarnain yang diundang ke Jepang oleh orang-orangnya Yazid dan diundang ke mana? Korea juga oleh orang-orangnya Hizbiyyin. Sampai saat ini kita belum pernah mendengar dari dia tahdir terhadap panitia. Kalau itu memang murni panitianya Hizbiyyin. Nah, barakallahu fikum. Dan sampai hari ini saya secara pribadi belum pernah mendengar tahdir dari dia kepada mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ada beberapa tuduhan yang lainnya yang semisal dengan ini. Nah, bahwa difahami dari Luqman ba'abdu ada pemahaman takfir, kata Al-Umairi dalam tulisannya itu. Salah satu bukti apa? Bahwa pada Luqman ba'abdu ada pemahaman takfir. Disebutkan bahwa dalam bukunya mat mereka adalah teroris, dia tidak membantah permasalahan bom bunuh diri yang dibela oleh Imam Samudra dalam bukunya Aku Melawan Teroris. Nah, padahal di situ Imam Samudra mengucapkan syubhat yang sangat besar, yaitu bahwasanya pelaku bom, pelaku bunuh diri. Ya, disebutkan bahwa Imam Samudra di sana membedakan antara operasi mencari mati syahid dengan bom bunuh diri. Kalau bom bunuh diri haram, karena pelaku bunuh diri itu tempatnya di neraka dan kekal selama-lamanya di neraka. Nah, ini dibiarkan oleh Luqman ba'abdu tidak dibantah, menunjukkan bahwa Luqman ba'abdu berpaham takfir. Naam. Allahul Musta'an. Ya ikhwan, ini terburu-buru. Terlalu ambisius ya. Ambisinya terlalu menggebu-gebu untuk membantah. Perlu diketahui, sebenarnya kalau Dzulkarnain, dan saya yakin sumber berita ini adalah Dzulkarnain dan yang bersamanya. Gak mungkin Abdul Hadi Umairi tahu buku mat. Bisa baca apa dia? Nah, gak bisa. Sumbernya dari mereka. Nah, ketahuilah bahwa terkait dengan apa yang saya tuliskan di buku mat, sudah saya sebutkan dalam muqaddimah. Ya. Saya akan bacakan secara ringkas apa yang tertulis dalam muqaddimah buku mat. Nah, dalam mukaddimah buku mat itu saya mengatakan, dalam edisi ini kami belum menyebutkan bantahan secara langsung dan detail terhadap kesalahan dan kebatilan Imam Samudra dalam hukum jihad. Yaitu antara lain, hukum inghimas dalam kurung jibaku, belum saya sentuh. Bagaimana hukum inghimas dalam pandangan ahli sunnah? Kedua, hukum bom bunuh diri. Hukum membunuh sipil dan wanita dalam perang. Dan sekian masalah lainnya lagi, termasuk juga tentang bantahan atas argumentasi tentang bom Bali yang ia bawakan, insya Allah tentang hal-hal itu semua akan kami bawakan dalam edisi kedua. Nah, kalau seandainya seorang magister yang benar-benar magister, ya, biasa menulis disertasi, itu gak keburu, teliti dulu. Ya. Kalau dia gak bisa bahasa Indonesia, kepada para informennya itu bilang, coba-coba kamu baca di mukaddimah. Biasanya penulis itu punya mukaddimah. Menggambarkan tentang bukunya yang sedang dia tulis ini apa. Kalau dia seorang magister, ya, ini sekali lagi menurunkan kredibilitas Ummul Qura. Nah, menurunkan kredibilitas Ummul Qura. Dan Ba'had al-Haram Mekah punya mudarris seperti ini. Kalau dia seorang yang biasa menulis ilmiah, gak keburu dia. Coba-coba, setiap buku itu biasanya ada kata pengantar, ada mukaddimah. Baca dulu di mukaddimahnya. Jangan terburu. Sengaja saya Luqman Babdu tidak menulis bantahan tentang beberapa masail terkait jihad itu sendiri yang diklaim oleh Imam Samudra, termasuk masalah jibaku dan kemudian hukum bom bunuh diri, karena akan dibahas nanti pada edisi kedua insyaallah. Yang kada Allah masyafa'al, terbitnya buku Mat ini disusul oleh terbitnya bukunya Abu Zulfidar AKH, yang kemudian saya tersibukkan untuk membantah buku Siapa Teroris Siapa Khawarij karya Abu Zulfidar AKH. Kemudian muncullah buku kedua yang berjudul Menebar Dusta Membela Teroris Khawarij. Ini yang membuat tertundanya penulisan edisi kedua. Nah, barakallahu fikum. Lah masa karena katakan tidak ada rencana menulis edisi kedua. Lumrah seorang mengkritisi sebuah buku tidak mencakup semuanya. Lumrah mungkin keterbatasannya, keterbatasan penulis bisa, ya, keterbatasan ilmiahnya, keterbatasan waktunya, dilengkapi oleh yang datang berikutnya. Kalau Dulkarnain dan yang bersamanya adalah orang yang cinta salafi, orang mencintai orang yang membantah khawarij, akan dilengkapi. Ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menulis kitab salah satu judulnya Irwa'ul Ghalil. Dalam buku Irwa'ul Ghalil disebutkan oleh Syekh Al-Albani, saya tentang sanad ini saya belum menemukannya. Nanti di halaman berapa lagi saya belum mendapatkan sanadnya atau kitabnya. Maka Syekh Saleh Al-Syekh menulis kitab yang temanya adalah tahrij beberapa hadis yang belum ditemukan oleh Syekh Al-Albani. Al-Imam Al-Albani. Tahrij beberapa hadis yang belum sempat ditemukan oleh Syekh Al-Albani. Keluar buku yang bermanfaat. Bukan kemudian menjatuhkan Syekh, enggak. Nah, setidaknya kalau benar Luqman Ba'abdu belum menulis tentang itu atau sama sekali tidak membantah terkait poin-poin ini tadi, Anda menulis atau ingatkan saya dan seterusnya. Ketika muncul bukunya Abu Zulfidar AKH, Siapa Teroris Siapa Khawarij, masya Allah, ustadz-ustadz membantu saya. Ada yang telepon, ada yang SMS, ada yang ketemu jumpa memberikan bantuan catatan-catatan. Peduli, ya. Peduli terhadap saudaranya. Dan saya ucapkan jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan asatidah tadi. Nah, ya. Yang membantu, bahu-membahu. Bukan dicari-cari dengan dipaksa, ya, dipaksakan mencari kesalahan dan kekurangannya, tidak. Ikhwani fi din azani Allah wa iyakum, itulah sekelumit tentang tulisan Abdul Hadi Umair yang belum jadi doktor terkait dengan tulisannya yang berjudul Dakwah Luqman di Indonesia. Masih ada terkait dengan itu Abdul Hadi Umairi di Indonesia. Bagaimana Abdul Hadi Umairi dalam dunia internasional atau dalam pandangan di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan insyaallah dalam pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Ada waktu sejenak mungkin Ustaz Ayyub ingin juga akan menyampaikan satu dua permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim.